Ku menatap langit yang tenang dan takkan menangis si malam. Tuk tetap berdiri, ku melawan hari. Ku akan berarti, ku takkan mati. Aku telah berlalu, mungkin hatiku tak berbentuk lagi. Rasa ini takkan terjadi.